Kemudian tasydid pada mim dan nun. Silakan dibuka halaman 17 18 ya. Baik. Huruf mim dan nun ketika ditasydid ya, maka zamannya lebih panjang dibandingkan dengan zaman tasydid pada selain huruf mim dan nun. Ya. Kedua huruf ini memiliki sifat dengung, gunnah. Nah, ketika ditasydid, gunnah untuk mim dan nun ini zamannya lama. Ya. Paling sempurna, ya. Gunnah ketika nun dan mim ditasydid. Ya. Coba umma. Umma. Ummatun. A'immatan. Atammaha. Jamman. Dimmatan. Summan. Ammika. Summun. Amma. Nah, coba diulang dari awal umma hingga amma. Zamannya lebih panjang. Diberi gunnah dengan zaman yang paling sempurna. Baik. Halaman 18, coba ditambahkan lagi. Baris kedua dari atas. Wammin. Asumma. Lahammat. Wahammu. Waliutim. Coba dibaca Ghammin. Ghammin. Atumma. Lahamma. Wahammu. Waliutimma. Baik. Kemudian nun juga sejenis dengan mim. Ketika ditasydid gunnahnya diberikan dengan zaman yang paling sempurna. Anna. Anna. Anna. Anni. Anni. Annama. Annama. Wa innani. Wa innani. Ulangi. Anna. Anna. Anna. Anni. Annama. Wa innani. Baik. Dua baris terakhir. Halaman 18. Lata'tunnani. Lata'tunnani. La'azidannakum. La'azidannakum. Layasjununnahu. Layasjununnahu. Falana'tiyannaka. Falana'tiyannahum. Bijannatayhim. Bijannatayhim. Coba ulangi. Latu. Lata tunani. Lata tunani. Kasidannahum. Kayaskunnahum. طيب.